Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita, dan kita mulakan insyaAllah dengan membaca risalah yang ditulis oleh Al-Syahid Abu Musa Az-Zarkawi. Ana mulakan insyaAllah. Namun demikian, sepanjang sejarah, Sunnatullah tetap menentukan adanya hamba-hamba Allah pilihannya yang mengangkat panji agama ini lalu menyampaikannya ke seluruh dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله." Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang tetap unggul di atas jalan kebenaran. Mereka tidak akan terpengaruh oleh orang yang mentelantarkan mereka hingga datangnya ketetapan daripada Allah. Maka terdengarlah seruan-seruan perang dari sana dan sini. Wahai kuda Allah, berangkatlah. Wahai panji Allah, naiklah. Wahai pengusung bendera, bangkitlah. Seruan ini pun disambut oleh umat Islam yang mahu menyambutnya. Mereka menyambut seruan ini. Mereka berangkat untuk berperang. Mereka kibaskan debu kehinaan dan kotoran kenistaan. Mereka bangkit, meninggalkan dunia dan kemewahannya di belakang mereka. Mereka berangkat berperang meninggalkan keluarga, kampung halaman dan harta benda. Masing-masing mempunyai cerita sendiri. Masing-masing mempunyai pengalaman pahit sendiri. Rambut mereka kusut, kepala mereka berdebu, jumlah mereka sedikit, persenjataan mereka lemah. Tetapi hati mereka dipenuhi rasa cinta kepada agama ini. Jiwa mereka rindu bersanding di sisi Rabbul Alamin. Mereka jujur kepada Allah. Maka Allah pun membenarkan janjinya kepada mereka. Maka mereka timpakan kekalahan demi kekalahan, seksa demi seksa kepada para penyembah salib itu. Mereka luluh lantakkan nama besar mereka. Mereka hancurkan kekuatan mereka, yaitu golongan kufar. Allah munculkan karamah-karamah melalui tangan-tangan mujahidin yang sudah bukan menjadi rahsia lagi bagi sesiapa pun yang memiliki mata. Sampai di situ dahulu ucapan daripada Al-Syahid Abu Musab Az-Zarkawi. Akhi, penjelasan daripada ana, apabila kaum muslimin berdepan dengan kezaliman, kesyirikan, penindasan yang dilakukan oleh golongan kufar, banyak di kalangan kaum muslimin yang memilih untuk berpangku tangan, untuk menjadi golongan yang qa'idun, yang duduk-duduk, berasa selesa, berasa cukup untuk sekadar berdiam diri, tidak mahu memperuntukkan dirinya, hartanya, fi sabilillah, untuk berperang di jalan Allah. Tapi akhi, selain daripada golongan itu, rupanya ada golongan lain. Ya, ada golongan lain rupanya. Golongan yang satu lagi ini, apabila mereka melihat kesyirikan yang bermaharajalela, mereka melihat kepada kefasikan yang terjadi, mereka melihat kepada penindasan, kezaliman, kehancuran yang dilakukan oleh golongan kuffar, oleh golongan murtadin. Mereka tidak mahu berpeluk tubuh. Mereka hayun langkah mereka. Mereka fokuskan perhatian mereka. Mereka mulakan langkah. Apa yang ada pada mereka, terus mereka gunakan. Untuk apa? Untuk apa akhi? Untuk sekadar menikmati kehidupan dunia? Tidak. Mereka gunakan untuk berjihad fi sabilillah. Mereka gunakan untuk mengeluarkan manusia daripada peribadahan sesama manusia menuju kepada peribadahan kepada Allah semata-mata. Mereka berusaha untuk mengeluarkan manusia daripada kesempitan dunia menuju kepada keluasan akhirat. Mereka tak duduk diam. Mereka bukan golongan qa'idun. Sebaliknya, mereka ini golongan yang digelarkan sebagai golongan mujahid fi sabilillah. Golongan mujahid fi sabilillah adalah satu golongan yang begitu istimewa di sisi Allah Azza wa Jal. Golongan mujahid adalah golongan yang terpilih, adalah golongan yang menempati tarwatus sanam dalam Islam, iaitu puncak tertinggi dalam Islam, jihad fi sabilillah. Yang menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi, bahawa tidak akan sampai kepadanya, kepada zarwatus sanam Islam ini, melainkan orang-orang yang terbaik di antara mereka, golongan-golongan yang dicintai, yang disukai oleh Allah Azza wa Jal. Ketika para sahabat tertanya-tanya, apakah amalan yang terbaik di sisi Allah, paling dicintai oleh Allah, paling disukai oleh Rabbul Alamin, maka Allah pun memberitahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah beritahu kepada para sahabat, kepada kita, siapakah, apakah yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Kita rujuk pengertian ayat ini. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kukuh. Inilah golongan yang dicintai, yang disukai oleh Allah Rabbul Jalil, golongan yang berperang di jalan Allah. alangkah bertuahnya kalau kita ini berada dalam golongan ini. Alangkah bertuahnya jika kita ini menjadi manusia-manusia yang sanggup meninggalkan dunia yang penuh dengan tipu daya ini untuk menjadi seorang mujahid fi sabilillah, yang bila kita melakukannya, kata Allah, a'uzubillahi minasyaitanirrajim, thalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ha, kalau kamu mengetahui, kalau kamu memahami akan Al-Quran, akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan tahu apakah yang terbaik bagi kamu. Apa dia? Kamu perlu menjadi mujahid fi sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang menghunuskan pedang, yang menembakkan peluru demi peluru, orang-orang yang terkadang terpaksa bersembunyi dalam parit-parit menghindar daripada peluru-peluru musuh, orang-orang yang peluru meluru kat di atas kepala mereka, orang-orang yang mereka ini sekarang ini digelar sebagai teroris, pengganas. Kalau itulah kata mereka, tak apa, kamu boleh katakan apa sahaja. Kamu boleh katakan kami pengganas, kamu boleh katakan kami teroris, tapi kami memahami bahawa Allah Ta'ala menyukai apa yang kami lakukan. Bagi Allah, thalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Bagi Allah, teroris yang kamu gelarkan kepada kami itu adalah lebih baik bagi kami. Perbuatan kami ini, bertindak ganas kepada orang-orang kafir ini, adalah sesuatu yang Allah perintahkan kepada kami. Ashiddaa 'alal kuffar ruhamaa bainahum, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, namun lemah lembut sesama orang-orang yang beriman. Jadi akhi, rupa-rupanya Islam tak pernah tandus dengan golongan-golongan yang akan tetap utuh di atas jalan kebenaran. Wama badalu tabdila, dan mereka tetap berada dalam keadaan itu, tidak mengubah janjinya. Ini sifat mereka, takkan ubah janji mereka. Sekali mereka dah lafazkan syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka syahadah itulah yang dia pegang sampai ke akhir hayatnya. Dan dia tahu bahawa syahadah ini bukan sekadar perlu dibuktikan dengan solat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Sebab dia pernah dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Bukhari, jika tidak dengan jihad, dengan apa lagi kamu nak memasuki syurga? Ana ulang, jika tidak dengan jihad, dengan apa lagi kamu nak memasuki syurga? Ini jelas. Sebab itu akhi, jangan kita ini berasa ragu untuk meninggalkan dunia kita untuk menyahut seruan jihad fi sabilillah. Apa lagi yang kita mahukan dalam hidup kita? Tak cukup ke segala kenikmatan yang kita rasakan selama ini? Sedangkan kita tahu semuanya tak kekal. Kita tahu semuanya akan hancur. Tapi kenapa untuk sesuatu yang akan hancur ini, yang tak kekal ini, kita berlumba-lumba dapatkannya, kumpulkannya, sedangkan untuk sesuatu yang kekal ini, iaitu syurga, kita tak mahu, enggan? Bukankah bidadari yang Allah janjikan untuk orang-orang yang mati syahid itu adalah benar? 72 orang bidadari yang pasti menjadi milik kita jika kita gugur sebagai syuhada. Bukankah bilamana Allah Ta'ala akan memberi izin kepada kita untuk memberikan syafaat kepada 70 orang ahli keluarga kita nanti jika kita gugur sebagai syuhada? Itu juga benar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa? Kenapa kita masih lagi enggan, tak mau bersama dengan kelompok yang benar ini, kelompok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah janjikan tetap akan ada sekelompok daripada umatku yang tetap teguh unggul di atas jalan kebenaran? Mereka takkan terpengaruh oleh orang yang akan mentelantarkan mereka hingga datang ketetapan Allah. Mereka tetap berjihad fi sabilillah. Mereka tetap bergabung dengan golongan siddiqin. Bila mendengar ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bergabunglah kamu dengan golongan yang siddiqin. Maka mereka tidak sekadar melihat ayat ini dan berdiam diri. Tidak. Mereka terus menggabungkan diri mereka dengan golongan siddiqin. Tapi siapakah golongan siddiqin ini? Tak lain tak bukan golongan siddiqin ini adalah para mujahid fi sabilillah. Sebab dalam surah Hujurat ayat 15, Allah dah bagi tahu kepada kita siapakah golongannya siddiqin ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar. Golongan siddiqin ni siapa? Yang iman kepada Allah, iman kepada Rasul, tak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan nyawa. Istilahnya, mereka ini mujahid fi sabilillah. Justru bergabunglah dengan golongan ini, dengan kelompok ini. Jangan ragu-ragu, bergabunglah bersama mereka. InsyaAllah kemenangan dunia dan akhirat pasti menjadi milik kita. Wallahu a'lam bissawab.